Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fadhal dibaca sini. Faris, baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, fa inna lin-nafsi 'alal muslimi haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna linafsika 'alaika haqqan. Wa yukhthi'u man yadhunnu anna haqqan anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi 'alayha wa khirmaniha min huquqiha. Allati fatarallahu azza wa jalla, allati fatarallahu subhanahu wa ta'ala an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilayha, kama yukhthi'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bit-tafriti wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha wa nahwi dhalika. Wa hayhata an takuna tazkiyatun nafsi bimisli dhalika, bal tazkiyatun nafsi takunu bil masaliki syar'iyyati wa bitawassuti wal i'tidali, fala ifrata wala tafrita, bal biluzumi hadi nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi al qawimi. Wa sa'adhkuru fi hadzal mukhtasari Ashra qawaidi muhimmatin. Du'inul muslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha wa yashinuha. Wa as'alullaha ta'ala ayuzakkiya nufusana wa yusliha a'malana wa yusaddida aqwalana wa yubassirana bilhaqi wa yarzuquna ittiba'ahu wa yahdiyana li ahsanil akhlaqi wal a'mali wa yasrifa 'anna sayyi'aha wa yujannina wa yujannibana al-fitana ma zahara minha wa ma batana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, Syekh Abdul Razak masih melanjutkan di mukaddimah ya. Kata beliau, wa inna linnafsi 'alal muslim haqqan. Ya. Riyadi apa i'rabnya haqqan Riyadi? Hah? Hal. Ladri saya mabluk itu. Isim inna muakhar. Wa inna linnafsi 'alal muslim haqqan. Ya. Karena setiap muslim itu punya hak. Ya. Setiap muslim wajib memenuhi hak. Hak jiwanya. Setiap muslim mesti dia wajib memenuhi hak jiwanya. Kama qala Rasulullah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna linafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya engkau wajib memberikan hak jiwamu, dirimu sendiri. Jiwamu, hak jiwa kita itu apa? Ya. Taib. Disucikan. Jiwa itu haknya. Ya, maka kita penuhi hak jiwa dengan melakukan berbagai ketaatan. Hak dari jiwa itu apa? Tidak dinodai, tidak dikotori oleh berbagai macam kotoran jiwa. Yaitu apa? Dengan melakukan berbagai macam penyelisihan terhadap syariat, kesyirikan, kebid'ahan, ya, kemudian apa? Kemaksiatan. Wa yukhthi'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha. allati fatarahu Allahu an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilaiha. Ya, kemudian wayukhti. Ya. Dan kelirulah. Ya. Ada orang yang keliru, man yadunnu, ada orang yang yaitu kelirulah orang yang menduga anna haqqan nafsi, bahwasanya hak jiwa itu adalah dengan apa? Bitasydid. Dengan memaksakan. Ya, memaksakan jiwa alaiha, memaksakan jiwa wahirmaniha, dan mencegah jiwa tersebut min huquqiha, dari hak-hak jiwa yang seharusnya, yang allati fatarahallahu an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilaiha. Ya, yang Allah telah ciptakan jiwa tersebut untuk membutuhkan hak-haknya. Ya, secara apa namanya? Naturalnya demikian. Kama yukti umannya dzunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid. Sebagaimana duga apa namanya? kelirunya orang-orang yang menyangka bahwa hak dari jiwa itu adalah dengan mengabaikan. Ya, wa ihmali siyasatiha. Dan tanpa mensiasati keinginan dari jiwa tersebut. Ya, wa tarkiha, dan meninggalkan hak-hak dari jiwa tersebut, munghamisatan fi syahwatiha, karena sudah tenggelam dalam syahwatnya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa hayhata, hayhata fil madi, atau dia isim fi'il, isim fi'il madi yang maknanya apa? Ba'uda, hayhata, hayhata, ba'uda, ba'uda itu. Ya, ba'uda, apa artinya ba'uda? Sangat jauh. Jauh, jauh. Impossible. Nah. Impossible. Jauh. Enggak mungkin antakuna tazkiyatu nafsi bimitsli dzalik. Enggak mungkin, mustahil pensucian jiwa dapat digapai dengan contoh seperti tadi. Itu dengan apa? Memaksakan jiwa, mencegah jiwa dari mendapati haknya, atau diabaikan, dilalaikan, itu enggak mungkin. Bal tazkiyatu nafsi takunu bil masaliki asy-syar'iyyah. Ya, namun yang namanya pensucian jiwa itu ditempuh dengan berbagai masalik, ya, maslak. Ya. Dengan menempuh jalan-jalan syar'i. Wa bitawassut wal i'tidali. Yaitu dengan cara tawassut. Ya. Dengan cara yang moderat, i'tidal, sederhana, seimbang. Wala ifrata, tidak keras. Wala tafrita, ya, maupun tidak terlalu lembek, tidak terlalu lunak, ya, tidak ifrat kenceng, tidak tafrit mengabaikan, menyepelekan. Bal biluzumi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi al-qawim. Bahkan pensucian jiwa itu didapatkan dengan apa? Luzumi hadiyin Nabi. Ya, dengan terus berkomitmen kepada petunjuk Nabi, menjalankan petunjuk Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, wa nahjihi, dan metode beliau, metode beragama beliau yang qawim, ya, yang benar. Wa sa'adkuru, kata Syekh, dan saya akan menyebutkan fi hadzal mukhtasari, di kitab ringkas ini, asyra qawaida muhimmatin, 10 kaidah penting, ya, dalam menggapai pensucian jiwa. Tu'inul muslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha, yang akan membantu seorang muslim untuk mensucikan jiwanya, ya, dan mengembangkan jiwanya. Wa tathhiriha, ya, membersihkan jiwanya min kulli mayudanis, min kulli, dari segala hal, mayudannisuha, dari segala hal yang akan mengotori jiwa, ya, wa yashinuha, dan yang dapat mencemari jiwa. Was'alullah ta'ala, dan aku mohon pada Allah ta'ala, ayuzakkiya nufusana, agar Allah mensucikan jiwa-jiwa kita. Wa yusliha, wa an yusliha a'malana, dan memperbaiki amalan-amalan kita. Wa yusaddida aqwalana, menuntun ucapan-ucapan kita menuju kepada ucapan yang benar. Wa yubassirana bilhaqqi, dan agar menunjukkan kepada kita kepada kebenaran. Wa yarzuqana ittiba'ahu, dan memberikan rezeki, artinya mengaruniakan kepada kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa ayyahdiyana li ahsanil akhlaqi wal a'mal. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita kepada akhlak dan amal yang paling baik, yang terbaik. Wa ayyasrifana wa ya wa an yasrifa anna sayyi'aha. Dan semoga Allah memalingkan kita dari keburukan akhlak dan amal tersebut. Wa ayyujannibana al-fitana. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batana. Dari fitnah yang lahiriah nampak maupun yang batana, batiniah tidak nampak. Ya, semoga selawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan ya, sahabat beliau. Semoga selawat dan salam tercurah pada beliau. Nah, kita masuk ke al-qaidatu al-ula. Itu tadi mukadimah dari Syekh Abdul Razak. Nah, padahal dibaca sini. Apa? Ihsan, padahal Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ula. At-tauhidu aslu ma tuzakku bihi an-nufusu. At-tauhidu aslu ma tazku bihi an-nufusu. Tazku bihi an-nufusu. Inna at-tauhida huwal ghayatu allati. Dia dari wazan zaka yazku. Zaka yazku. Ya. Ya, lazim an-nufusu fa'ilnya. Ya, terus inna tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqanallahu azza wa jalla wa aujadana kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa huwa aidan mihwarun mihwaru da'watil anbiya'i war rusuli kama qala ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wattauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani lidukhuli fi dinil islami wa kadhalika huwa awwalu ma yajibu 'alad da'iyati ilallahi azza wa jalla an yu'allimahu linnasi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu indama ba'asahu ilal yaman ilal yamani innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala waqad tawa'ada Allah subhanahu wa ta'ala alladhina la yazkuna anfusahum la yuzakkuna anfusahum bitawhidi wal imani bil adhabi syadidi yawmal qiyamati faqala Allahu azza wa jalla wa wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun qala ibn taymiyah rahimahullahu fi tafsiril ayati sabiqati هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية إلهية إلهية مضاف ما إلهية ما نيا ما موصول إلهية ما سوى الحق مضاف إليه ما سوى الحق ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة wa haqiqatu la ilaha illallah. Ah, baik. Wa hadha aslu ma tazku bihi al-qulubu. Baik. Barakallahu fiik. Kaidah yang pertama dalam mensucikan jiwa. Al-qaidatul ula at-tauhid. Ini penting ini, tauhid. Aslu ma tazku bihi an-nufus. Ada orang yang ingin mensucikan jiwa dengan kesyirikan. Ya, semisal bermeditasi. Ya, semisal apalagi main-main yoga itu ya, mengosongkan pikiran. Ya, kalau kosong pikiran gimana hatinya? Masuk oleh setan. Ya. Yang namanya jiwa kita itu harus senantiasa mengingat Allah semaksimal mungkin. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ada orang mau mensucikan jiwa, mengosongkan jiwanya. Ya. Apa yang tentram malah kerasukan jiwanya. Nah, itu. Apalagi yang bermeditasi di gua-gua. Ya, itu enggak akan suci jiwanya. Ya, dengan tauhid. Qaidatul ula at-tauhid aslu ma tazku bihi an-nufus. An-nufus. Tauhid merupakan asas dari ya pensucian jiwa tersebut. Ya, kata Syekh Abdul Razak, inna tauhida huwal ghayatu. Sesungguhnya tauhid adalah ghayah. Apa ghayah? Tujuan. Allati min ajliha, yang karenanya, karena tauhid tersebut, khalaqanallahu azza wajal. Allah menciptakan kita. Wa aujadana, sama ya. Menciptakan, apa kalau bahasa kita aujadana? Mengadakan. Ya, maknanya menciptakan juga. Kama qala, sebagaimana yang ia firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan diciptakannya kita untuk beribadah pada Allah, yaitu kata Ibn Abbas, ai liwahiduni, itu agar mereka mentauhidkan aku. Apa maksudnya mentauhidkan Allah? Mengesakan Allah dalam ibadah. Maknanya apa? Beribadah hanya kepada Allah dengan segala jenis ibadah, dan tidak memberikan sedikit pun dari segala jenis ibadah tadi kepada selain Allah. Inilah muwahid, inilah al-hanif, inilah mukmin. Paham sini ya? Baik. Wa huwa aidan, dan tauhid ini juga lah mihwar. Apa itu mihwar? Nah, poros, inti. Dialah poros atau inti dakwatil anbiya'i war rusuli. Ya, dakwah para nabi dan rasul. Ya. Kalau dakwah tidak di atas tauhid, ini berabe ya, kalau bahasa kita. Ya. Ini kalau dakwah tidak di atas tauhid, ini hambar dakwahnya. Ya, hambar dakwahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut." Walaqad ba'asna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummati rasulah, seorang rasul kepada setiap umat. Apa yang disuruh oleh rasul ini kepada umatnya? Ani'budullah, anya'an masdariyah. Ani'budullah, beribadalah kalian pada Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Apa itu tagut? Ya, kata para ulama, dia terima Malik, yang ini mansub kepada Ibn Abbas. Ya, ma'ubidah min dunillah wa huwa radin, yaitu segala yang diibadahi dari sembahan-sembahan palsu selain Allah dan dia ridho diibadahi, itu tagut. Nabi Isa diibadahi, Nabi Isa tagut bukan? Bukan. Kenapa? Tidak ridho. Ya. Nabi Isa tidak ridho. Paham sini? Nah, yang ridho itu gimana? Yang ridho itu ada mulai ingkar, enggak mengingkari. Ya, enggak mengingkari. Patung-patung, dia gak bisa mengingkari. Yang diibadahi, itu tagut. Patung-patung. Kayu-kayu yang dipahat, diibadahi, itu tagut. Dia gak mengingkari. Ya, dia gak mengingkari. Gak mengingkari berarti ridho. Paham sini ya? Nah. Wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lidukhuli fi dinil Islam. Tauhid dialah awal kewajiban yang pertama bagi setiap insan agar dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya, dia masuk ke dalam agama Islam. Dia harus mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, makanya bagi orang-orang yang membimbing para calon mu'alaf untuk mau mengucap kalimat syahadat, diajarkan dulu tauhid, bukan sekedar diajarkan lafad-lafad. Kalimat tauhid, syahadat, la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, harus diajarkan. Ya, harus diajarkan. Kita di sini kalau kedatangan orang-orang yang baru masuk, mau masuk Islam, datang ke sini, kita suruh ajarkan. Ya, la ilaha illallah maknanya, konsekuensinya, ya, rukunnya, syaratnya, kita ajarin. Ya, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, kita ajarkan bahasa Indonesianya. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Konsekuensinya berarti tidak boleh ada persembahan lagi yang diberikan kepada Allah dalam segala bentuk persembahan ibadah. Sebutin doa, istighosah, menyembelih, sebutin ke dia. Ya. Rukunnya apa? Nafyu isbat. Nafyu itu apa? Menafikan. Maksudnya apa? Menafikan, meniadakan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Isbat itu apa? Menetapkan. Menetapkan apa? Peribadatan hanya diberikan pada Allah. Ya, makanya banyak mu'alaf baru masuk Islam itu kayak enggak masuk Islam. Tetap aja bilang semua agama sama. Ngeliberal, ya. Ini apaan ini? Masuk Islam, mu'alaf, jadi agama pluralis. Hah? Ini. Terus jadi agama, semua agama sama. Apaan ini? Kalau semua agama sama, ngapain masuk Islam? Kan semua agama sama. Ya. Justru bikin ya, noda di Islam. Ada orang Islam kayak begini. Apalagi kalau dia public figure yang rawan dijadikan sebagai panutan. Na'udzubillah. Ya. Nah ini penting ini ya. Kalau antum semua pulang kampung ada yang masuk Islam, diajari. Jangan cuma diajari lafad-lafadnya aja. Maknanya. Karena ini penting untuk mensucikan jiwa. Asasnya adalah tauhid. Jam berapa ini? Wah, dikit lagi. Ya. Wa kadzalika demikian pula huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah. Tauhid inilah yang wajib bagi ya dai yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada jalan Allah Azza wa Jal, an yu'allimahu lin-nas, agar diajarkan kepada manusia tauhid. Ya. Jangan kita ajarkan kepada manusia perkara haram ini, haram itu, padahal penyimpangan terbesar yang ada pada orang tersebut adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Penyimpangan terbesar pada orang tersebut tauhid. Namun tauhidnya kita abaikan, ya. Kesalahan tauhid dia kita abaikan, kita malah sibuk. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Nah, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak demikian. Seandainya Nabi, kata para sahabat, ini Aisyah yang bicara. Seandainya Nabi memulai dakwahnya haramnya khamr. Padahal khamr itu sudah adalah kehidupan, bagian kehidupan musyrikin Quraisy. Ya. Ketika turun ayat khamr itu haram, mereka menumpahkan khamr di Madinah bukan botol per botol. Apa? Drum-drum sehingga jalan-jalan di Madinah banjir khamr. Ya, karena khamr adalah kehidupan sehari-hari mereka. Ya, makanya larangan khamr itu cuma dulu awal-awal larangan sholat jangan mabuk. Habis itu mabuknya minum khamr ba'da isya. La taqrabu shalah wa antum sukara. Habis itu Umar komplain, ini kayaknya gak benar. Baru turun. Innama rijsu wal maisir wal khamr itu rijsun min amali syaitan. Fajtanibu. Jauhi itu, khamr itu. Jauhi, selesai. Sahabat udah kuat imannya, baru numpahin rem. Udah kuat imannya. Karena kenapa? Pondasi dakwah dibangun di atas tauhid. Larangan. Kalau sekarang kita mau dakwah, dakwahin apa? Ya. Kunut subuh bid'ah. Lah. Apa? Talafut niat bid'ah. Maulid bid'ah. Apalagi tahlilan bid'ah. Ya ngamuk duluan orang kampung. Ya. Apa-apa ini? Tauhid dulu. Apa penyimpangan mereka? Kuburiyun. Ternyata mereka kuburiyun. Kita ajarin kepada mereka. Ya. Maksudnya Nabi SAW melarang hal tersebut. Ya. Mengkultuskan kuburan. La'anullah al-Yahud wa Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Ala inni anhakum an zalik. Kabarkan hadis tersebut. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya, kita jelaskan secara global, rinci, bertahap. Habis itu ternyata mereka enggak terima, marah-marah, enggak apa-apa. Ya memang begitu. Ya. Dakwah ini memang mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak bisa amar ma'ruf doang. Orang enggak tersinggung. Mesti ada nahi mungkar. Orang tersinggung, ya biarin. Ya, ridon nas goyatun natu drok. Ya, keriduan manusia itu mustahil untuk mendapati. Ya, tujuan yang enggak akan bisa didapati. Ya, ternyata musyrikun kuburiyun enggak terima, biarin. Ya, enggak biarin. Emang begitu. Nabi aja dulu begitu kan. Dijuluki sebelum dakwah apa? Al-Amin gitu ya. Habis pas dakwah apa? Kontradiksi, paradok. Langsung kahin dukun, sahir tukang sihir, majnun orang gila. Apalagi? Hah? Dan seabrek-abrek lakop julukan jelek. Ya. Tadinya apa? Al-Amin. Siapa yang julukin? Haula mereka. Ya, mereka itu musyrikin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal indama ba'athahu ila Yaman, tatkala Nabi mengutus beliau ke Yaman. Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dai nih, dai diutus ke negeri kafirin. Negeri yang di situ bercokol ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Kamu itu akan datang kepada kaum ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ayyuhidullah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ini penting ini. Ya. Allah Ta'ala memanggil Nabi kita agar berkata kepada kaum Nasrani, Yahudi, kuli ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Apa kalimat sawa antara kita dengan musyrikin atau dengan kafirin Yahudi Nasrani? Ala na'buda illallah wala nusyrika bihi syai'a. Jangan cuma ala na'buda illallah aja, mesti ada wala nusyrika bihi syai'a. Wahai katakanlah Nabi kepada ahlul kitab, ta'alau, come here, kemari kalian. Kita menuju kepada kalimat yang sama. Tuh, Allah mengajak, memerintahkan kita agar mengajak Nasrani kepada kalimat yang sama. Apalagi kepada kaum muslimin, ya. Jangan diajak kepada kaum muslimin, ayo kaum muslimin, kita menuju radio yang sama. Nah, kita menuju kepada kostum dakwah yang sama. Kita menuju kepada casing yang sama. Gak ada kayak begitu. Kita menuju kepada komunitas dakwah yang sama. Gak ada kayak gitu. Kita menuju kepada TV dakwah yang bareng. Pengajian bareng, ustadz bareng. Gak ada tuh dakwah hizbiyah. Ya, dakwah para nabi. Nasrani aja apa? Ta'alau, kemarilah kalian. Ila kepada kalimatin sawain. Bainana wa bainakum. Ala na'buda illallah. Antara kami dan kalian, yaitu agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini penting ya. Wa qad tawa'ada Allahu alladziina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabi syadid yaumal qiyamati. Allah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya ya dengan tauhid dan iman. Allah ancam. Mereka ingin mensucikan jiwa, tetapi dengan selain tauhid dan iman pada Allah. Allah ancam dengan adab yang syadid, yang pedih pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ أَلَّذِينَ لَيَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ. Ya. Kecelakaan bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ya. Saya terjemahkan letterlock dulu. Tidak menunaikan zakat dan mereka pada hari akhirat mereka itu ya kafirun ya, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah fi tafsiril ayatis sabiqah, di ayat yang lalu yang ini ya, tafsir ayat ini di ayat di atas maksudnya apa itu la yutuna zakata, maksudnya hiya at-tauhid wal iman, yaitu tauhid dan iman. Alladhi bihi yazku al-qalbu, yang dengan tauhid dan iman qalbu akan menjadi suci. Fa innahu yatadammanu nafyal ilahiyyati ma siwal haqqi minal qalb. Ya, karena tauhid itu akan ya mengandung ya yatadamman, mengandung apa? Penafian ilahiyah. Apa maksudnya penafian ilahiyah? Ya, penafian sifat ketuhanan dari selain al-haq. Siapa al-haq di sini? Hah? Allah. Ya. Allah. Karena tauhid akan menafikan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan, sifat diberikan ibadah dari selain Allah, dari kalbu kita. Wa isbata ilahiyatil haqqi fil qalb, dan menetapkan ketuhanan yang diibadahi itu hanya pada Allah, al-haq di kalbu. Wa haqiqatu la ilaha illallah. Itulah hakikat la ilallah. Wa hada aslu matazku bihi al-qulub. Inilah asas yang kalbu dapat menjadi suci. Itu tauhid. Nah, jam berapa ini? Jam 1. Kita hanya sampai jam 1 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Baik. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah lagi gimana? Nambah lagi. Enggak, Jumat enggak mungkin lah.